الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله الرحيم رحمكم الله Malam ini kita mengulang kajian yang sering dibahas terkait dengan saum. Kita ambil malam ini dari kitab Manhajus Salikin wa tawaduhi fiqhi fid din, yang ditulis oleh Al-Allama Hasyih Ad-Rahman As'adi rahimahullahu ta'ala. Karena tadi tidak dipotokopi matannya, mungkin sebelum kita bahas, kita imla matan yang beliau sebutkan. Berkata rahimahullahu ta'ala, Kitabus Siyam. Kata beliau, Kitab As-Siyam. Qala rahimahullahu ta'ala, Al-Aslu Fihi الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Qala, kata beliau rahimahullah, wajibu siyamu Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin al-sawm. Yajib siyamu Ramadan, wajib puasa Ramadan, kata beliau, ala kulli, atas setiap muslim yang telah baligh, yang berakal, yang mampu berpuasa. Sampai sini kita kira, saya ulangi, kata beliau, Kitabus Siyam, al-aslu fihi qawluhu ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjutan ayatnya, kata beliau, wajibu siyam Ramadan ala kullin atau ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala sawm. Ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Ucapan beliau rahimahullah, kitabus siyam. Sudah sering kita dengar, kita baca as-siyam masdar. Ya, dari shoma yasumu shoman siyaman. Ya, fi lughah al-imsak. Adapun fil istilah at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil-imsaki anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Itu as-saum fil istilah. Apa artinya? Yes. At-ta'abbudu lillah. Ya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, dengan menahan diri dari mufattirat, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian ya, sejak terbit fajar shadiq min tulu'il fajri ini fajar shadiq ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala al-aslu fi asal pokok dalil tentang masalah puasa adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sudah kita baca dalam tafsir Sa'd rahimahullah tentang ayat ini. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Iya, wujubus shaum Ramadan sabitun bil kitab wa sunnah wal ijma'. Iya, sudah maklum. Kita tahu semua insyaallah, dan termasuk perkara yang maklum bidarurah indal muslimin tentang masalah wajibnya puasa Ramadan. Al-Quran ini diantaranya, as-sunnah, banyak hadis, hadis Jibril, hadis Ibn Umar dalam Arba'in Nawawiyah, dan ijma. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yajibu siyam Ramadan, dan wajib puasa Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala shaum. Wajibnya puasa Ramadan itu atas seorang muslim ya, seorang yang kafir tidak sah puasa dia, tetapi dia yu'aqab, ya tetap akan disiksa dengan sebab meninggalkan puasa. La yasihhu minhu shaum walakin yu'aqab ala tarkih. Karena ini dikuatkan para muhaqqiqin dari ulama kita bahwasanya al-kuffar kama annahum mukhatabun bil Islam, sebagaimana mereka diperintah untuk ya masuk Islam, ya mereka pun mukhatabuna bi furu'is syariah. Sehingga Allah menyatakan, menerangkan tentang ashabus saqar, orang-orang yang meninggal, yang masuk neraka saqar. Qalu ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imu miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin. Dikatakan mereka masuk neraka saqar ya, selain karena kekufuran mereka, kekafiran mereka, juga karena kata mereka ya, lam naku minal musallin, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang salat. kami dulu tidak memberi makan orang-orang miskin. Sehingga al-kafir la yasih minhu nam as-sawm walakinnahum yu'aqabun ala tarkihim as-sawm. Dan juga meninggalkan yu'aqabun ala tarkihim as-salah wa zakah dan yang lain dari amal-amal dalam Islam. Sehingga wa fil rahim wa rahimakumullah, masalah idza aslama al-kafir asna Ramadan, apabila seorang kafir masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan. Hal yajibu alaihi an yaqdiya ayyam Ramadan qabla duhulil Islam? Apakah dia wajib untuk mengqadha hari-hari di bulan puasa tersebut sebelum dia masuk Islam? Al-jawab, la yajib. Jawabnya tidak. Ketika dia belum masuk Islam, ya, la yasih minhu as-sawm. Di antara syurut saum Ramadan lah ketika dia sudah Islam. Dia masuk Islam di misalnya Isya di malam ke-15. Apakah wajib ya dia berpuasa di mengqadha puasa di tanggal 1 sampai tanggal 14? Jawabannya tidak. Ya, tapi dia wajib berpuasa sejak besok harinya di tanggal 15 sampai selesai. Bagaimana kalau seandainya dia masuk Islam asna an-nahar? Asna an-nahar, dia masuk Islamnya misalnya di pertengahan tanggal 15. Ya, tidak wajib dia mengqadha tanggal 1 sampai tanggal 14. Tapi sebagian para ulama kita, di antaranya Syaikh Ali Fauzan hafizahullah taala, menyatakan wajib atas dia menahan diri dari mufattirat sejak dia masuk Islam. Ya, kalau dia masuk Islam di zuhur, maka sejak waktu zuhur tersebut masuk Islam, dia hendaknya menahan diri ya dari perkara-perkara yang membatalkan puasa sampai maghrib. Qala qadaba rahimahullahu taala wa yajibu siyam ramadan ala kulli muslimin balighin. Iya, baligh. Sudah kita tahu alamatul bulugh, tanda-tanda baligh yakni ihtilam. Alamatul bulugh, iya, ketika qad nabata mahawla al-faraj in batul anah, iya, telah ada tumbuh di sekitar farajnya. Kemudian yang ketiga, sebagian para ulama kita menyatakan qad balagha 15 sana, dia telah berumur 15 tahun genap, dan khusus bagi wanita dia telah haid atau nifas. Ya, walakin akan tetapi khana billahi rahiman rahimakumullah, al-aba wal ummahat, para bapa dan para ummahat diperintah, dianjurkan untuk ya'murun sibyanahum bisawm, dan itulah amal salafun salih. Tapi para abah dan ummahat diperintah, dianjurkan untuk memerintah ya anak-anak mereka yang belum balik untuk puasa, sebagaimana itu adalah amalan salafun salih. Al-Thalith yang ketiga kata beliau, aqil. Muslimin balighin aqil. Iya, berakal. La yasih as-sawm minal majnun. Wa la yajibu alaih. Iya, tidak sah puasa orang gila. Dan tidak wajib atas dia puasa. Yang keempat adalah qadirin ala saum, dan dia mampu berpuasa. Nah, ucapan beliau rahimahullahu taala, qadirin ala saum, mampu berpuasa, ya keluar darinya ghairu qadir, orang-orang yang tidak mampu. Ya masuk padanya al-mariyul, seorang yang sakit. Ya, dengan sakit yang tidak mampu atau keberatan dia untuk puasa. Keluar, termasuk dalam makna ghairu qadir. Ya, asy-syaikhul kabir. Orang sudah tua, renta. Ya, masuk padanya al-hamil wal-murdi. Orang-orang yang menyusui, yang tidak mampu, yang sedang hamil, yang tidak mampu puasa. Ya Allah, dan saya ingatkan sekali lagi, tetapi al-hamil war-radha'ah itu bukan udhur. Semata-mata menyusui, semata-mata hamil, kata Syu'bah hafizahullah ta'ala, bukan udhur untuk dia berbuka. Hati-hati para ummahat, para akhwat. Iya, jangan. Iya, seorang al-ukh muslimah tatasahal, bergampang-gampang masalah ini. Ya, semata-mata sedang hamil kemudian tidak puasa, semata-mata menyusui tidak puasa. Dalam keadaan tidak ada al-khauf. Iya, alaih atau alal janin atau alas sabi. Dalam keadaan tidak ada kekhawatiran atas dirinya, tidak ada kekhawatiran atas janinnya, tidak ada kekhawatiran atas apa namanya anaknya. Dikatakan al-hamil war-radha'ah itu sebab yang menyebabkan seorang hamil wal-murdi buka itu ketika ada ya kesulitan, keberatan atau ada kekhawatiran. Nah, ini khulafillah rahimah wa rahimahkumullah, yang lebih mudah kita ingat. Ya, disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata penulis, yajib saum Ramadan liman tawaffarat asyurut. Ya, wajib puasa Ramadan bagi orang-orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat. Yang pertama ini al-Islam, yang kedua al-bulugh, yang ketiga al-aql, yang keempat as-sihah, sehat, yang kelima al-iqamah, dia mukim, tidak sedang safar, dan yang keenam adam wujudil mani', tidak ada penghalang untuk puasa, yakni tidak sedang haid, tidak sedang nifas. Itu mungkin lebih mudah kita ingat. Wajib puasa Ramadan bagi orang-orang yang terpenuhi padanya 6 syarat. Al-Islam, al-bulugh yang telah baligh, al-aql dia berakal, as-sihah dia sehat walafiat, yang kelima al-iqamah dia sedang mukim, sedang tinggal di negerinya. Ya, kemudian yang keenam adam wujud al-mani', tidak ada penghalang dia untuk berpuasa, tidak ada penghalang syar'i, jadi tidak sedang haid dan tidak sedang nifas. Dan terkait dengan masalah ini akan ada beberapa masalah tambahan nanti insyaallah kita sempat baca. Terkait dengan masalah manil dari yurakhas al-fitr fi Ramadan. Siapa saja orang-orang yang diberikan rukhsah untuk berbuka di bulan Ramadan, nanti insyaallah terkait dengan pembahasan berikutnya. Nah, kita imla berikutnya. Kata beliau, Kata Syaikhul Islam Al-Sa'di rahimahullahu taala, bi ru'yati hilalihi au ikmal Sya'ban 30 yawman bi ru'yati hilalihi, ya dengan melihat hilal Ramadan atau ikmal Sya'ban 30 yawman atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqduru lah. Muttafaqun alaih. Kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqduru lah. Jika kalian melihatnya, hendaknya kalian puasa. Jika kalian melihatnya, yakni hilal Syawal, hendaknya kalian berbuka. Jika mendung menutup kalian, maka faqdurulah. Apa itu faqdurulah? Iya, kita kembalikan kepada hadis yang lain. Kata beliau, kata Syaikhul Islam Al-Sa'di rahimahullahu taala, wa fi lafdhin faqduru lahu 30. Faqduru lahu 30. Masih belum jelas untuk sebagian orang. Apa makna faqduru lahu 30? Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, ya fa akmilu iddata Sya'ban 30. Ya, sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Rawahul Bukhari. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yusamu bi ru'yati adlin li hilalihi. Wa yusamu bi ru'yati adlin li hilalihi. Wa la yuqbalu fi baqiyyati asyhur illa adlan. Wa yusamu bi ru'yati adlin li hilalihi. Ya, dilakukan puasa Ramadan dengan ru'yah yang dilakukan, yang terlihat oleh seorang yang adil. Dia melihat hilal Ramadan. Wa la yuqbalu fi baqiyyati asyhur, dan tidak diterima dalam bulan-bulan yang lain, illa adlan, kecuali dilihat oleh dua orang yang adil minimalnya. Ini masalah berikutnya kita baca. Tapi saya ulangi untuk ya menyempurnakan imla tadi mungkin yang belum sempurna. Kata beliau, bi ru'yati hilalihi, dengan melihat hilalnya. Aw ikmal Sya'ban 30 yawman, atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Kemudian beliau sebutkan hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihat hilal Ramadan, maka hendaknya kalian berpuasa. Jika kalian melihat hilal Syawal, maka hendaknya kalian berbuka. Fa in gumma 'alaikum, jika mendung menutup pandangan kalian, faqdurulah. Muttafaqun 'alaih. Apa makna faqdurulah? Dalam lafaz yang lain kata bahwa filafrin faqdurulahu 30. Faqdurulahu 30. Masih belum jelas untuk sebagian orang. Kata beliau, wa fi lafdhin fa akmilu, ini tafsirannya. Faqdurulah yani sempurnakan iddatu Sya'ban, bulangan Sya'ban, bilangan Sya'ban 30, 30 hari. Rawahul Bukhari. Kata beliau, wa yusamu bi ru'yati adlin li hilalihi, dilakukan puasa Ramadan dengan adanya seorang yang adil melihat hilal Ramadan. Wala yuqbalu fi baqiyati suhur, dan tidak diterima persaksian melihat hilal di bulan-bulan yang lain illa adlan, kecuali dua orang adil minimalnya. Masalah yang terkait dengan apa yang kita tulis barusan, kita baca. Yang pertama adalah bimadza yasbutu Ramadan. Ya, dengan apa Ramadan ditetapkan telah masuk. Al-jawab ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, yasbutu shaum Ramadan bi amrain. Ditetapkan ya masuknya bulan Ramadan itu dengan dua perkara. Al-amrul awwal ru'yatu hilal Ramadan. Yang pertama adalah dengan terlihatnya hilal Ramadan. Wal-amrul thani, yang kedua adalah dengan ikmal Syaban 30 yauman, dengan menyempurnakan bulan Syaban 30 hari. Ini al-asr. Apa dalilnya? Dalilnya tadi kita baca, kita tulis, idza ra'aitumu fasumu, jika kalian melihatnya maka hendaknya kalian berpuasa. Al-asl ketika tanggal 29 ia menjelang maghrib, menjelang terbenam matahari, mereka melihat-lihat hilal. Iya. Kalau ternyata terlihat hilal Ramadan, maka dipastikan besok adalah Ramadan. Demikian juga di tanggal 29 Ramadan mereka melihat-lihat hilal menjelang maghrib yang terbenam matahari. Jika terlihat hilal Syawal, maka mereka pun berbuka. Iya, besok adalah Idul Fitr. Namun fa'in gumma, jika ada gumma, jika ada yang menutup pandangan untuk melihat hilal, imma ghaim, yakni awan mendung yang tebal, atau mungkin di padang pasir, iya, debu-debu yang berterbangan yang sangat tebal, juga menghalangi pandangan, maka faqdurulah, sebagian yang cenderung kepada hisab, iya, memanakan faqdurulah itu yakni dengan hitung, dengan hisab. Namun ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita katakan kama annal quran yufassiru ba'duhu ba'dha wa kadzalik al hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'duha ba'dhan, aqwal wa af'al Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagian yang menafsirkan sebagian yang lain. Sehingga ketika Rasulullah menyatakan faqdurulah, kita kembalikan apa maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukan hisab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam faqdurulah yakni iya, fa in gumma alaikum fa akmilu iddatu Sya'ban 30. Sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ketika tanggal 29 sekarang misalnya, ya, tadi menjelang terbenam matahari hujan, atau bukan, kalau hujan masih mungkin mendung yang sangat, sehingga tidak bisa dipastikan, tidak bisa terlihat ini hilal muncul atau tidak, maka berarti besok namanya yaumul syak, maka diperintah untuk oleh Rasulullah SAW untuk menggenapkan Syaban 30 hari, besok masih bulan Syaban. Alhasil ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ada tiga keadaan, ada tiga keadaan. Al-halatul ula, iya, tahakkuk ru'yah hilal Ramadan. Iya, dipastikan terlihat hilal Ramadan. Di tanggal 29 ini semisal tadi, ya, mereka berbondong-bondong di beberapa titik melihat hilal, dipastikan sebelum terbenam matahari terlihat hilal. Iya, tahakkaka ru'yah. Maka iya, berarti besok bulan Ramadhan. Al-halasaniyah, keadaan kedua, iya, tahakkak, dipastikan, adamu wujudil hilal, adam tulu'ni hilal, wujudil hilal, dipastikan tidak terlihat atau tidak ada, belum muncul. Iya, sehingga berarti dipastikan besok masih tanggal 30 Syaban. Tidak boleh seorang berniat ihtiyatan, hati-hati atau yang lain untuk berpuasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tataqaddamu Ramadan bisawm yawmin wal yawmain. Al-hadith. Al-hadith salisa yang ketiga adalah enam ketika ada ghaim, ada mendung atau semisalnya menutup pandangan sehingga tidak bisa dipastikan apakah hilal muncul atau tidak. Bagaimana? Ini yang dikatakan berarti besok yaumus syak. Ini yang kata Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, man shama yaumus syak faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang puasa di hari syak, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa akmilu iddat Syaban. Kalau memang tertutup mendung, ya, genapkan bulan Syaban 30 hari. Jangan puasa. Kalau sampai puasa, kata Amr bin Yasir, man shama yawma syak faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ini. Masalah berikutnya. Man yukbal syahadatuhu. Ya, siapa yang diterima persaksiannya ketika melihat hilal? Ya. Wa kam adadu syuhada fi ru'yah? Dan berapa jumlah yang bersaksi melihat hilal? Al-jawab, jawaban ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata beliau, cukup. Iya, ru'yah hilal Ramadan yakfi fihi wahid. Tetapi yushtaratu an yakuna adlan. Yang diterima, iya, persaksian adalah seorang yang adil. Seorang yang adil dan yakfi fihi wahid, cukup di bulan Ramadan satu orang. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Mumti menyatakan, iya, tetapi ada syarat tambahan, an yakuna adlan, kemudian qawiyal basar. Dia seorang yang adil, iya, dia muslim, dia seorang taat, dan dia seorang yang qawiyal basar, yang kuat penglihatannya, qawiyal basar. Itu disebutkan oleh beliau dalam syarah Mumti. Naam rahimahullahu ta'ala. Bedanya, iya, kalau hilal Ramadan cukup disaksikan satu orang. Tapi kalau hilal Syawal, iya, dan bulan-bulan yang hilal lainnya, iya, cukup harus minimalnya dua orang yang adlan, yang adil. Demikian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Saya kira cukup, dan insyaallah bisa kita lanjutkan sedikit. Allah berkah.